halaman berikutnya. Waqaf pada Shin. Waja'alna lakum fiha ma'ayish. Waja'alna lakum fiha ma'ayish. Sekarang waqaf pada Sad. Ini surat Al-Muzzammil ayat kedua dan penggalan ayat ketiga. Nah, sekarang nanti akan kita sambungkan ya. Qalilan nisfahu, terjadi hukum apa? Idgham ya. Qumil laila illa qalilan nisfahu aw yanqus. Qumil laila illa qalilan nisfahu aw yanqus. Waqaf pada dhad. أفي قلوبهم مرض أفي قلوبهم مرض وقف بعد الطاء فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط وقف بعد الظاء جاهد الكفار والمنافقين واغلظ واغلظ تبالكن ضعنيا واغلظ وقف دعين إن عذاب ربك لواقع قَفَدَ غَيْن لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَن بَلَغَ أُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَن بَلَغَ فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ waqaf pada huruf fa. Waqaf pada huruf qaf. Jangan lupa memberikan qal qala. Wa mazzaqnahum kullamu mazzaq. Wa mazzaqnahum kullamu mazzaq. Baik, halaman 21. Waqaf pada huruf kaf. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. لا نسألك رزقا نحن نرزقك رزقا نحن تنوين bertemu nun ya, jangan lupa idgham. Nah, perhatikan la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk. Jangan lupa memberikan nafas narzuquk. Ya. Waqaf pada lam. Faminkum man yabkhal. Faminkum man yabkhal. Waqaf pada mim. Inna mathala Isa 'indallahi kamathali Adam. Waqaf pada nun. Hadza 'ata'una famnun. Hadza 'ata'una famnun. Waqaf pada wawu ya. Dan wawu ini bukan wawu mad namun wawu layyinah. Walladzina yu'tuna ma ataw. Alladzina yu'tuna ma atau. Panjang tidak? Tidak ya. Pendek ya. Itu pula kalau kita menemukan misalkan ada ya sukun sebelumnya fathah, jangan panjang ya. Sekarang waqaf pada huruf-huruf mad ya. Ya, tadi di awal sudah kita mulai wadduha wal laili itu saja. Sekarang kita lanjutkan dengan huruf yang lain. Tapi kita awali dengan alif lagi. Wassalamu ala man ittaba'a al-huda. Ya, di atas alif kecil itu ada tanda mad. Ya. Ya, semestinya apa? Mungkin akan dikira ini panjangnya 4 ya. 6, 4 harokat kalau disambung dengan ayat berikutnya. Ya. Karena yang berikutnya depannya alif atau hamzah. Wassalamu ala man ittaba'al huda inna qad uhiya ilaina. Ya. Dipakainya kapan? Kalau nyambung. Ya. Dipakainya kalau nyambung dengan ayat ke 48 surat Thaha. Ini coba baca. Ya. Jadi kalau disambungkan baru ketemu hamzah. Ya, jadi jangan sekedar apa? Melihat tanda lalu dipakai, ya. Jadi tanda ini dipakai saat ada sebabnya, yaitu bertemu dengan hamzah. Dan kalau waqaf ya tidak bertemu. Ya, kalau waqaf tidak ada pertemuan dengan hamzah. Wassalamu ala man ittaba'al huda inna qad uhiya ilayna annal 'adaba 'ala man kadzdzaba wa tawalla. Baru ketemu hamzah. Baik. Berikutnya waqaf pada huruf ya maddiyah. Qala rabbishrah li sadri. كتابا متشابها مثاني ya ya nya jadi sukun kan mathani ya nya dari sukun dan karena ya sukun didahului dengan kasrah maka ya nya otomatis menjadi huruf mad jadi jangan dibaca dari lidah mathani jangan namun jadi huruf mad mathani ya panjang saja ya kita ulangi kitabam mutasyabiham mathani kitabam mutasyabiham mathani fasjudu lillahi wa'budu.